Nah, sebagian pertanyaan yang masuk, mungkin sebagian jawabannya butuh ditangguhkan dan butuh pembahasan. Sini ada penanya, apakah ada hadis yang menjelaskan jarak langit yang satu dengan yang berikutnya ada 500 adalah 500 tahun? Wallahu a'lam. Jarak langit yang satu dengan berikutnya adalah 500 tahun. Nah, sementara yang kita pelajari pada kajian kita, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'uddun. Kata ahli tafsir, ya, urusan dibawa oleh malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dari langit. Nah, ke bawah permukaan bumi, dari permukaan bumi ke atas menghadap Allah. Nah, kalau menghadap Allah itu berarti kan melewati bukan hanya langit dunia, langit pertama, tapi sampai langit kedua, ketiga, nah, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena susunan alam semesta di atas itu langit yang terdekat, langit dunia, langit pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ini lapisan yang terakhir. Setelah itu di atas langit ketujuh, di sanalah jannah, surga. Ya. Dan ini bertingkat-tingkat, disebutkan dalam Sahih Bukhari, mi'at darajah, 100 derajat, 100 tingkatan. Nah. Tayyib. Antara satu derajat berikutnya, jaraknya sebagaimana seperti antara langit dan bumi. Nah. Kemudian surga bagian pertengahan dan puncak, ya, surga itu disebut Jannatul Firdaus. Kemudian Jannatul Firdaus ini, puncak surga ini diatapi, dan itu atapnya alam semesta adalah aras, singgasana Allah yang luar biasa besar yang kita tidak mengetahui. Nah, Allah yang Maha tahu, ya, betapa besar dan indahnya, ya, dengan segala perhiasannya, aras singgasana Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Di atas aras itulah Allah berada. Sendirian. Terpisah dari makhluknya, di atas seluruh makhluk. Nah ini dikabarkan bahwa malaikat naik melewati langit-langit itu melapor menghadap kepada Allah. Nah, membawa urusan itu kepada Allah dalam waktu sehari. Nah, yang pada perhitungan kita di dunia adalah 500 tahun. Nah, jadi bolak-baliknya 1000. Bagaimana hadis tentang sebelum masuk bulan Ramadan harus bermaaf-maafan dahulu kepada keluarga, terutama orang tua? Nah, benar ada hadis seperti itu? Karena kok belum pernah mendengar, ya. Nah, sehingga berdasarkan ini saling mengirimi, kalau di masa sekarang kirim SMS, WA, maaf lahir dan batin. Kita tidak, saya pribadi tidak mengetahui ada hadis seperti ini. Nah, tidak mengetahui ada hadis, ada sunnah ajaran Nabi SAW yang mengajarkan seperti ini. Nah, jika tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, maka itu perkara baru. Disintanyakan, benarkah ini perkara baru? Nah, ya. kita selalu berusaha na'am beramal berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu. Nah, berdasarkan ilmu. Barakallahu fikum. Nah, jika tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, maka kita tinggalkan dan tidak ikut-ikutan dengan hal-hal yang dilakukan, digeluti oleh orang banyak. Nah, wallahu a'lam. Mungkin kita akhiri sampai di sini. Nah, moga-moga bermanfaat apa yang kita kaji malam ini. Jazakumullah khairan. Tafadhalu. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.